Wa syahadatani akibahu ayil wudu'i bihaitsu la yatulu fasilun anhu urfan. Kesunahan wudu yang berikutnya adalah mengucapkan dua syahadat setelah wudu. Jadi setelah wudu selesai diucapkan, disunahkan untuk mengucapkan dua syahadat. Kesunahan ini berlaku bila antara ucapan syahadat dan antara wudu tidak ada pemisah waktu yang lama ya. Jadi misalkan sudah melakukan wudu, setelah wudu dia tidak segera mengucapkan syahadat, tetapi dia diam di waktu yang lama, atau dia berbicara ya. Jadi setelah wudu dia langsung berbicara. Itu juga menurut ulama sudah menghilangkan kesunahan membaca dua syahadat. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan syahadat ini disunahkan sebelum berbicara ya. Sebelum berbicara fa yaqulu mustaqbilan lil qiblati rafi'an yadayhi wa basaruhu ila sama walau a'ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lima rawa muslimun an rasulillah. Jadi di kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa kesunahan mengucapkan syahadah itu diucapkan bagi orang yang sudah melakukan wudu dan dengan menghadap ke kiblat ya. Jadi menghadap ke kiblat, tangannya diangkat, kemudian menghadap ke langit ya, menghadap ke atas ya. Jadi menghadap ke kiblat, wajahnya menghadap ke atas. Menghadap ke kiblat dengan mengangkat tangan beserta penglihatannya diarahkan ke atas. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Doa ini didasarkan dari riwayat Muslim yang meriwayatkan dari Rasulullah, yaitu man tawaddu'a faqala asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi hadis Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa yang wudu kemudian mengucapkan syahadah tadi, maka pintu surga yang berjumlah 8 dibukakan untuknya ya, dibukakan untuknya, dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu manapun sesuai keinginannya. Jadi ini tentunya suatu keistimewaan ya, karena memang normalnya setiap orang memiliki pintu masing-masing, tetapi khusus orang yang mengucapkan syahadah setelah wudu, dia diberikan kebebasan untuk memilih pintu manapun yang dia mau, masuk dari pintu manapun yang dia mau. Wa zada Tirmidzi, Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan dari Tirmidzi, yaitu juga ulama hadis. Di hadis yang diriwayatkan Tirmidzi ada tambahan Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang suci. Warawal hakimu wasohahahu man tawaddu'a thumangkol subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi rikin thumatu bi'a bitobi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah ay lam yatatorrak ilaihi ibtal kama soha hatta yara thawabahul azim. Ada juga ulama hadis yang lain, yaitu Al-Hakim. Beliau meriwayatkan hadis dan mengkategorikan hadis itu sahih. Bahwasanya seorang yang berwudu lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Allah, dan dengan segala pujian untuk Allah. Asyhadu alla ilaha illa anta, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, saya meminta ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Kutiba fi rikin, orang yang mengucapkan tadi, maka ucapan itu ditulis di rikin. Rikin adalah kulit ya, kulit yang tipis yang digunakan untuk menulis ya. Zaman dahulu belum ada buku, makanya di sini hadisnya menggunakan rikin. Summa tubi'a bitobi. Lalu setelah ditulis, setelah ditulis di kulit, kulit itu diberi cap ya. Dicap artinya disegel ya, ditutup, disegel, dan ini tidak akan hancur hingga hari kiamat. Jadi tulisan itu atau pahala dari ucapan itu ditulis di satu rik, yaitu kulit tipis yang digunakan menulis, kemudian kulit itu disegel, maka tidak akan hilang dan tidak akan rusak hingga hari kiamat. Jadi orang yang mengamalkan doa ini, yang mengucapkan doa ini setelah wudu, kelak dia akan melihat pahala dari doa itu, pahala yang sangat besar di hari kiamat kelak. Wallahu a'lamu bishawab.